dong biar semangat bosnya. Masa nggak mau kasih kombo sih, kombo dulu dong. Pak admin kerja, iya. Oke host, iya kasih kombo dulu dong biar semangat. Cepat, yang mau dikeluarin kasih kombo dulu, ya. Ada yang nggak ini. Kenapa adminnya mana host? Iya adminnya nggak tahu itu. Pada si Mas ini admin. Ayo guys kasih kamu dulu dong guys. Lagi apa ini? Admin lagi sibuk kamar mandi. Lagi sibuk kamar mandi. Iya, Romeo mah kayak gitu. Dia kalau dijadiin admin, Romeo emang kayak gitu. Nanti kalau dilepas, dia ngoceh. Ya kan? Nggak tahu orang lagi enak, ya kan? Oh, thank you. Kasih kombo dulu dong. Oh, guys. My God. Lu jangan belok lihat gue ya. Oh guys, bantu share. Ayo dong kasih kamu dulu dong. Ada di atas iya. Kenapa nggak kuat mau dikasih ini nggak kasih becek? Thank you. Oh my God. Kasih bir dulu dong kombo biar mampu bosnya biar semangat baik. Kasih dulu gift-nya biar hot.